Satu kita dangdut yang cukup lawas bersama Sahira Trip. Fata desa. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Asyik. Mencair di terpa cinta dalam kemesan. Cinta yang selama ini sudah membunuh. Tercurah sudah cinta dalam senandung. Ingin lagi berpisah. Cukup sekali berpisah. Ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Jody Alay. Ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Asik. Tata Jason. Mencair di terpa cinta dalam senandung. Oba. Cinta yang selama ini sudah membunuh. Tercurah sudah cinta dalam senandung. Mau ingin lagi sekali berpisah dek, tak ingin lagi merana, cukup sekali merana. Ini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena berpisah kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayal.